ديني. ثم أما بعد، أخواتي في الله رحمكم الله، setelah kita lalui 6 kaidah dalam memahami nama-nama Allah Azza wa Jal, maka kita masuki kaidah yang terakhir, kaidah yang ketujuh dalam memahami nama-nama Allah Azza wa Jal, yaitu Al-Qawa'id fi Asma'illah Ta'ala. Ya, kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama Allah Azza wa Jal. Kaidah yang ketujuh ini sebagai kaidah yang terakhir yang beliau bawakan di sini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-qa'idatu sabi'atu al-ilhadu fi asma'illah ta'ala. Ilhad fi asma'illah ta'ala. Kaidah ini menerangkan tentang perkara-perkara yang menyimpang, yang menyelisihi perkara yang harus kita yakini dan kita fahami dari nama-nama Allah Azza wa Jal, sehingga seluruh perkara yang menyimpang dari perkara yang seyogyanya kita imani dalam bab Asma'ullah, nama-nama Allah Azza wa Jal, disebut al-ilhad, ya, yaitu penyimpangan dalam nama-nama Allah SWT, dalam memahami nama-nama Allah Azza wa Jal. Yang mana ilhad lughatan secara bahasa maknanya itu al-mail wal-khuruj antariqil haqqi wal-istiqamah. Itu makna al-ilhad, melenceng ataupun keluar dari jalan yang benar ataupun dari jalan yang lurus. Ya, seluruh perkara yang melenceng, keluar, menyimpang dari jalan yang hak dan dari jalan yang lurus, maka disebut al-ilhad. Sehingga istilah ini dipakai oleh para ulama ketika menyifati orang-orang yang keluar dari agama, dari Islam. Dalam istilah mereka disebut dengan rajulun mulhid. Ya, pernah mendengar istilah, kalau ada para ulama mengatakan rajulun mulhid, dari kata al-hada, yulhidu, mulhidun, berarti orang ini telah keluar dari Islam, dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Digandengkan dengan zindiq, rajulun mulhidun zindiq, itu istilah yang dipakai oleh para ulama. Keluar dari jalan yang hak dan dari jalan yang lurus. Adapun yang disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu makna ilhad syara'an, bukan secara bahasa, tapi menurut tinjauan syariat. Maknanya yaitu huwal mailu biha amma yajibu fiha. Ada keserasian dengan makna secara bahasa. Secara bahasa maknanya telah kita sebutkan tadi, al-mail wal-khuruj antariqil haqqi wal-istiqamah. Adapun menurut tinjauan syariat, ilhad fi asma'illah ta'ala, yaitu huwal mailu biha, melenceng dari nama-nama Allah SWT, amma yajibu fiha, yaitu dari perkara-perkara yang wajib untuk difahami dalam nama-nama Allah Azza wa Jal. Ketika seseorang melenceng, menyimpang, keluar dari perkara yang wajib untuk difahami tentang nama-nama Allah Azza wa Jal, maka disebut ilhad. Ya, keluar dari pemahaman yang benar tentang nama-nama Allah Azza wa Jal, itu disebut ilhad. Sehingga istilah ini tadi mengalir di lisan para ulama, ya. Mereka mengatakan orang-orang yang keluar dari agama ini karena menempuh atau melakukan dosa-dosa besar, ya, sehingga mengeluarkan dia dari keislamannya, batal keislamannya, ya. Karena di sana ada pembatal-pembatal keislaman yang dilakukan dengan terang-terangan dan jelas, bukan karena kebodohan, maka disebut rajulun mulhid. Wa huwa anwa'un, dan bentuk penyimpangan dalam memahami nama-nama Allah Azza wa Jal, anwa' bermacam-macam. Ya, bentuk ilhad, penyimpangan dari perkara-perkara yang wajib untuk difahami tentang nama-nama Allah Azza wa Jal, ini macamnya banyak. Al-awwalu, yang pertama, ayun kira syai'an minha aw mimma dallat 'alaihi as-sifat wal ahkam. Jenis penyimpangan yang pertama terhadap nama-nama Allah Azza wa Jal, yaitu ayun kira syai'an minha, dia mengingkari sebagian dari nama-nama Allah. Ya. Jadi bentuk seseorang yang mengingkari, menolak nama-nama Allah Azza wa Jal, maka terkategorikan sebagai ilhad fi asma'illah. Ya, seperti sekte-sekte yang sudah kita lalui, Al-Asyairah, Al-Qulabiyah, Al-Maturidiyah, Al-Falasifah, Al-Mu'tazilah, Al-Qadariyah, Al-Jabriyah, berbagai macam sekte-sekte yang mereka mengatasnamakan Islam, di antara mereka mewarisi ajaran Jahmiyah, Jahm bin Safwan, yaitu dengan mengingkari sebagian dari nama-nama Allah, bahkan ada yang mengingkari keseluruhannya. Ya, sehingga tidak disyaratkan, dikatakan seorang mulhid harus mengingkari semua dari nama-nama Allah. Kendati pun dia mengingkari sebagiannya, sebagian besar atau sebagian kecil, maka disebut ilhad fi asma'illah. Ya, sehingga tugas kita yang wajib bagi kita dari kaidah-kaidah sebelumnya untuk kita menerima nama-nama Allah Azza wa Jal yang ditunjukkan oleh nas Al-Quran dan sunnah. Jangan sampai ketika Al-Quran dan hadis jelas menunjukkan di situ nama Allah Azza wa Jal, kita menolaknya. Maka bentuk penolakan tersebut disebut ilhad. Aw mimma dallat 'alaihi sifat wal ahkam, atau menolak, mengingkari nama-nama Allah SWT yang ditunjukkan oleh sifat dan hukumnya. Ya, oleh sifat dan hukumnya. Seperti kita lalui dari sekian nama Allah SWT, At-Tayyib, ditunjukkan oleh sifatnya, la yakbalu illa at-tayyiba, karena Allah SWT tidak menerima kecuali yang baik. Tayyib. Maka ketika sifat Allah SWT menunjukkan terhadap namanya, dikarenakan setiap nama Allah SWT mengandung sifat, tidak sebaliknya, tidak semua sifat Allah SWT mengandung nama. Ya. Dan nanti akan kita lalui insyaAllah dalam kaidah as-sifat. Seluruh nama Allah SWT mengandung sifat, tetapi tidak sebaliknya, tidak seluruh sifat Allah SWT mengandung nama. Wal ahkam, demikian pula mengingkari nama-nama Allah SWT yang ditunjukkan oleh hukumnya, itu pun termasuk bentuk ilhad fi asma'illah. Mengingkari nama Allah SWT sesuai dengan tuntutannya, hukumnya. Seperti mengingkari Allah SWT yubsiru kulla syai, mengingkari al-basir, karena hukumnya Allah SWT melihat segala sesuatu. Tayyib. Hal ini kata Syekh, kama fa'ala ahlu ta'tili minal jahmiyati wa ghairihim, sebagaimana yang dilakukan oleh ahli ta'til. Ahlu ta'til yaitu orang-orang yang menolak sifat Allah, mu'attilah. Ta'til, menolak. Imam menolak sebagian atau keseluruhan. Seperti kalangan Jahmiyah, Jahm bin Safwan, ya, wa ghairihim, dan yang lainnya, dari kalangan para penolak nama-nama Allah, ya, dari kalangan para penolak nama-nama Allah, baik itu sebagian atau keseluruhan, seperti Ar-Rafidah, Syiah, ataupun al-Asy'ariyah wal Mu'tazilah. Demikian mereka mewarisi dedengkotnya yaitu al-Jahmiyah. Wa innama kana dzalika ilhadan, dan hanya saja hal itu disebut ilhad, bentuk pelencengan ya, atau penyimpangan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala li wujubil imani biha, dikarenakan wajib untuk mengimaninya, wajib untuk kita mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala tidak mengimaninya sebagian atau keseluruhan, dikatakanlah sebagai ilhad. Ya, sehingga yang lahad disebut lahad, kenapa? Karena melenceng, masuk sedikit. Ya, kalau kuburan digali, kemudian dibuat yang lahad, yaitu agak maju, ya, ke arah kanan si mayit. Jadi membuat bolongan kecil, ya, dari kotak yang sudah ada, itu disebut apa? Liang lahad. Ya, karena tidak lurus dengan lubang yang ada. Jadi melenceng, keluar sedikit. Ya. Itu secara bahasa. Dan juga wabima dallat alaihi minal ahkami wasifatil la'iqati billah. Dikarenakan nama-nama Allah SWT wajib untuk kita imani, dan ditunjukkan oleh hukum-hukum dan sifat-sifat yang layak sesuai dengan Allah Azza wa Jal. Ya, karena nama-nama tersebut didukung dan ditunjukkan oleh sifat-sifat dan hukum-hukum yang itu layak sesuai tepat untuk Allah Azza wa Jal tanpa diserupakan dengan makhluk. Fa'inkaru syai'in min dharika mailun bihi amma yajibu fiha. Ya, sehingga mengingkari sebagian dari nama-nama Allah SWT yang sesuai dan layak, cocok dengan hukum dan sifat-sifatnya, hal itu bentuk mail bihi, ya, bentuk penyimpangan amma yajibu fiha, terhadap perkara-perkara yang wajib untuk kita fahami tentang nama-nama Allah Azza wa Jal. Ya, ini bentuk yang pertama, ya, dikatakan ilhad fi asma'illah, yaitu ketika mengingkari sebagian atau keseluruhan dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Sampai dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya al-Jahmiyah wa Rafidah ru'asaul mulhidin. Kelompok Jahmiyah dan Ar-Rafidah dari kalangan Syiah itu termasuk ru'asa al-mulhidin. Dedengkotnya para penolak nama-nama Allah Azza wa Jal. Dikarenakan mereka fatahu babal mulhidin. Mereka lah yang membuka pintu-pintu penyimpangan, penolakan terhadap nama-nama Allah Azza wa Jal. Yang pertama kali membuka pintu penyimpangan, penolakan terhadap nama-nama Allah Azza wa Jal, yaitu dari kalangan Jahmiyah dan Ar-Rafidah ini. Ya, kemudian diikuti oleh sekte yang lain seperti Al-Qaramithah, kemudian Al-Falasifah dan yang lainnya mengikuti jalan mereka ini atau akidah mereka ini. Athani, jenis penyimpangan yang kedua, ilhad fi asma'illah, ayya ja'alaha dalatan ala sifatin tushabihu sifatil makhluqin. Dikatakan ilhad terhadap nama-nama Allah Azza wa Jal, penyimpangan terhadap nama Allah Azza wa Jal, ayya ja'alaha dalatan, dia menjadikan nama-nama Allah SWT menunjukkan terhadap suatu sifat atau terhadap sifat-sifat yang sifat-sifat tersebut menyerupai sifat-sifat makhluk. Ya. Dia jadikan nama-nama Allah SWT menunjukkan kepada sifat-sifat yang sifat-sifat tersebut diserupakan dengan sifat-sifat makhluk. Seperti perbuatan siapa? kama fa'ala ahlu tashbih, ya, atau ahlu tamthil tepatnya, sebagaimana dilakukan oleh ahlu tamthil atau ahlu tashbih. Dan di sini tepatnya ahlu tamthil sudah kita lalui, karena tashbih menyerupakan dari sebagian, adapun ahlu tamthil menyerupakan keseluruhan. Tanya. وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص. Hal itu dikarenakan tashbih, penyerupaan Allah SWT dengan makhluk, disamakan Allah SWT dengan makhluk, adalah makna yang batil, makna yang keliru. لا يمكن أن تدل عليه النصوص, tidak mungkin ditunjukkan oleh nas, oleh dalil. Tidak ada dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya, baik itu nama-namanya ataupun sifat-sifatnya. Karena Allah tegaskan di surat Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Ya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Enggak ada. Ya. Tidak ada. Kendati pun mungkin sama sifatnya, tetapi hakikatnya berbeda. Tayyib. Kalau nama tidak ada yang sama, ya. Karena nama mungkin sebagian ada yang sama dari nama juga, seperti Malik. Ya. Allah dinamai dengan Malikun. Di antara makhluk pun ada yang dinamai dengan Malik, seperti Imam Malik ataupun yang lainnya. Ya, tapi kendati pun sama namanya, dan yang lebih utama untuk menta'bid disertai dengan abdun sebagai penghambaan, ya, Abdul Malik, ya, atau Abdul Ghani, itu lebih tepat ketika ada penghambaan terhadap Allah Azza wa Jal. Tetapi kendati pun tidak ada umpamanya seperti Malik tadi yang boleh, secara boleh-boleh tidak memakai ta'bid, tapi yang aula, yang utama, ya, dengan memakai ta'bid, penghambaan. Tetapi hakikatnya berbeda. Ya. Demikian pula sifat Allah SWT memiliki tangan, yadullahi. Ya. Allah, tangan Allah SWT, bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Tajri bi'ayunina, Allah memiliki mata. Ya. Tapi hakikatnya berbeda. Ya. Namanya atau sifatnya boleh sama, tetapi hakikatnya berbeda. Ya, laisa kamitslihi syai'u wa huwa as-sami'ul basir. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya, kalau kita dengan kita saja, makhluk dengan makhluk saja tidak sama, bagaimana kita dengan penciptanya, Allah Azza wa Jalla. Ya, subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Baik. Bal hiya dalatun 'ala butlanihi. Bahkan justru nas-nas dalam Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan tentang batilnya penserupaan Allah SWT dengan makhluknya dari sebagian sisi atau dari seluruh sisi. Faja'aluha dalatan alihi mailun biha amma yajibu fiha. Sehingga menjadikan nama-nama Allah SWT diserupakan dengan tamthil, diserupakan dengan makhluk, itu adalah bentuk mail biha, penyimpangan dari nama Allah SWT, dari perkara-perkara yang wajib untuk difahami dalam nama-nama Allah SWT. Ya. Itu yang wajib difahami dalam nama Allah SWT untuk kita tidak menyerupakannya dengan makhluk. Sehingga ketika terjatuh dalam menyerupakan nama Allah SWT dengan makhluknya, itu semua teranggap sebagai ilhad fi asma'illah. Jadi faham, ikhwan. Ats-tsalitsu, yang ketiga, bentuk penyimpangan dalam nama-nama Allah Azza wa Jal, ayyusammi Allah ta'ala bima lam yusammi bihi nafsuhu. Seseorang menamai Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri tidak menamainya. Seseorang ngarang, membuat sendiri Ya, menamai Allah SWT dengan nama yang Allah SWT sendiri pun tidak menamai dirinya dengan nama tersebut. Jalla wa'ala. Seperti siapa? Kata smiyatin nasara lahu al-ab. Seperti orang-orang Nasara menamai Allah Azza wa Jalla sebagai apa? Al-ab, bapak. Kata mereka apa? Tuhan bapak. Dari mana penamaan al-ab? Apakah Allah SWT dinamai sebagai al-ab, bapak? Tidak. Itu adalah bentuk pengarangan mereka. Menamai Allah SWT dengan nama yang tidak Allah SWT, bahkan Allah tolak. Lam yalid wa lam yulad. Allah SWT tidak dilahirkan dan tidak memiliki keturunan. Tayyib. Dinamai yang ketiga ini di sisi para ulama sebagai ilhad az-ziyadah. Ya, ilhad az-ziyadah. Kenapa? Karena yazidu ma qad athbatallahu wa rasuluhu. Seseorang menambahkan suatu nama yang nama tersebut atau yang nama-nama Allah SWT ini sebenarnya telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Ya, ketika seseorang menambahi atau menambahkan suatu nama yang padahal Allah SWT dan Rasulnya telah menetapkan di luar itu, ya maka sebagai ilhad az-ziyadah. Demikian pula wa tasmiyatil falasifati iyyahu al-illatul fa'ilah. Orang-orang ahli filsafat, filosofi kalau di kita. Ya. Ahli filsafat, filosof. Ya. Mereka menamai Allah SWT sebagai al-illatul fa'ilah. Ini. Secara bahasa Arabnya. Penamaan mereka terhadap Allah SWT dengan gelar atau dengan nama illatul fa'ilah. Apa itu illatul fa'ilah? Itu sebagai sebab yang akan terwujudnya segala sesuatu. Jadi mereka menamai Allah SWT itu sebagai illatul fa'ilah, sebagai sebab yang terwujudnya apa yang ada di muka bumi ini. Perkara-perkara yang terwujud di muka bumi ini sebabnya Allah. Itu menurut mereka sehingga disebut sebagai illatul fa'ilah. Padahal Allah SWT bukan sebab tapi musabbib. Yang membentuk Allah Khaliq. Tapi menurut mereka Allah SWT adalah illah, sebagai sebab yang akan memunculkan sesuatu yang lain. Tapi kita menamai Allah SWT dengan Al Khaliq, pencipta. وَذَلِكَ لِأَنَّ أَسْمَى اللَّهِ تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةٌ. Hal itu karena nama-nama Allah SWT, bentuk penamaan Allah SWT dengan nama yang tidak dinamai oleh Allah SWT sendiri atau tidak ditunjukkan oleh hadith Rasulullah SAW, karena nama-nama Allah SWT tauqifiyah, berhenti di atas nas, ditetapkan dengan dalil. Nama-nama Allah SWT ditetapkan, diakui jikalau ada dalil-dalil yang menguatkan dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti yang telah kita lalui, Al-Jalil. Al-Jalil, apakah ada nas dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan bahwasanya Al-Jalil nama Allah? Tanya. Karena dalam Sunnah atau dalam Al-Quran dan Sunnah, Dzul Jalal. Dzul Jalali wal Ikram, dan itu termasuk dari asma al-murakkabah, nama Allah SWT yang tersusun dari dua kata atau lebih. Karena nama-nama Allah SWT ada yang mufradah, yang bersendirian seperti Ar-Razzaq, Al-Ghafur, dan juga ada yang tergabung seperti Malikul Amlak, Dzul Jalali wal Ikram, dan yang lainnya yang sudah kita lewati. Jadi ketika kita memasukkan Al-Jalil kepada nama Allah SWT ini, nahtaj ila dalil. Kita butuh kepada dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah. kalau ada ayatnya atau hadisnya, maka kita tetapkan. Kalau tidak ada, jangan sampai kita menamakan Allah SWT atau menamai Allah SWT dengan suatu nama yang tidak ada nasnya. Jangan. Ya. Karena berat. Yang kita hendak namai Allah, bukan manusia. Tanya. Kalau manusia enggak butuh dalil. Ya. Antum menamai nama anak antum, upamanya. Ya, tidak butuh dalil. Yang penting apa? Melihat maknanya. Baik secara syariat atau tidak. Ya. Bukan nama-nama orang kafir atau bukan nama-nama berhala. Tayyib. Tapi ketika kita hendak menamai Allah Azza wa Jal, maka ini harus teliti dan hati-hati. Sudah didukung oleh dalil atau tidak. Dan apa yang telah kita lalui dari 99 nama, alhamdulillah, Syekh bawakan dengan dalil-dalilnya, ya, dari Al-Quran dan juga dari hadith, sehingga beliau bisa mempertanggungjawabkan, ya, pencantuman nama 99 tersebut. Fatasmiyatullahi ta'ala bima lam yusammi bihi nafsuhu mailun biha amma yajibu fiha. Sehingga bentuk menamai Allah SWT dengan nama yang tidak Allah namakan dengannya, subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah bentuk penyimpangan terhadap nama-nama Allah SWT dari perkara-perkara yang wajib untuk kita imani. Yaitu apa yang kita wajib imani dalam nama-nama Allah SWT berhenti di atas dalil dalam menetapkannya. Kama anna hadhihi al-asma'a allati samauhu biha نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. Sebagaimana nama-nama ini yang mereka namakan, ya, dengan nama-nama tersebut, maka sebagai nama-nama yang batil, yang Allah SWT disucikan darinya, nama-nama yang ditetapkan tadi oleh orang-orang Nasara ataupun orang-orang ahli filsafat, ya, itu semua adalah nama-nama yang batil yang Allah SWT disucikan darinya. Ya, Allah SWT disucikan darinya. Seperti apa? Gusti. Kalau di kita kan Gusti. Gusti Allah katanya. Apakah ada penamaan Gusti untuk Allah? Artinya dalilnya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Gusti itu apa? Bahasa Arabnya. Gusti. Nah. Atau apa lagi? Yang Widi. Ya. Oleh Sunda atau Jawa. Hyang Widi katanya. Mengikuti orang Hindu. Apa lagi? Pangeran. Pangeran Diponegoro. Gusti, Gusti juga sama penamaan orang-orang Hindu, orang-orang Bali. I Gusti, I Gusti, I Gusti. Menamai Allah SWT, menjuluki Allah SWT dengan nama-nama yang tidak Allah SWT sebutkan tentangnya. Tanya. Apa lagi? Yang di atas, yang di atas berarti tidak berani dia untuk menyebut Allah. Yang di atas ada, tapi al-ali, al-a'la, sabihisma rabbikal a'la, sudah kita lalui al-ali dan al-a'la. Ya, Abdul Ali, Abdul A'la, al-ali dan al-a'la, Allah SWT maha tinggi. Kalau kita menyebut ya al-a'la, apa-apanya? Ya Ali. Ya Ali di sini bukan berarti memanggil Ali radhiyallahu taala anhu. Ya Allah SWT Aliyul Kabir, zat yang maha tinggi. Berbeda dengan orang-orang Syiah, ya Ali maksudnya Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, tapi kalau kita memanggil ya Ali, Allah SWT al-Ali, zat yang maha tinggi. Ya. Kalau kita memanggilnya Al-Ali boleh. Tanya. Tapi kalau dengan bahasa kita yang di atas atau nu di luhur, taib. Ini dihindari. Tuhan. Dari nama-nama yang bersekutu. Tanya. Seperti orang-orang Nasoro tadi, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Ya. Apalagi? Nama-nama yang banyak menyebar. Atau kaum muslimin tidak terasa menamai Allah SWT. Ya, dengan nama-nama yang tidak ditunjukkan oleh Nas Al-Quran ataupun hadis. Ada lagi, ho? Ada ingat? Kalau di Jawa mungkin ada selain yang tadi disebutkan. Gimana? Enggak ada. Yang Widi atau yang Agung, Hyang Agung pokoknya. Baik. Kalau Karuhun jelas bukan. Baik. Al-Muhim tadi kita harus selektif, ya. Harus hati-hati, ya, ketika kita memanggil Allah Azza wa Jal, yang sampai memanggil bukan dengan namanya Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab.